Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل نسألك يا ربنا علما نافعا wa na'udzu bika ya rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Kita lanjutkan belajar fikih dengan fikih praktis. Ini tidak tahu timnya bagaimana, katanya 3 hari selesai, mana belum dicetak, sudah hampir 2 minggu, hampir 3. Bismillah. Kita bahas kemarin masalah laporan dengan Buya, apa sebabnya. Kita membahas tentang orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang mendapatkan kewajiban, yang sudah wajib melakukan sholat, wajib berpuasa, namanya mukallaf. Yang belum punya kewajiban tidak dianggap mukallaf. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, orang gila tidak mukallaf. Harus berakal. Orang gila tidak mukallaf, tidak mendapatkan beban kewajiban, tidak ada dosa bagi orang gila. Gila beneran, bukan gila harta. Kemudian anak yang sudah balig, anak kecil tidak ada dosa. Kalau ada orang meninggal sebelum balig, maka dia masuk surga, biarpun anaknya orang kafir. Biarpun anaknya orang kafir. Ciri-ciri balig sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Kalau sudah balig baru saat tidur. Hitungannya jalan. Dosa-dosa jalan. Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa dan mengampuni. Baru sekarang yang ketiga adalah syarat orang dianggap mukallaf, dianggap mendapatkan beban kewajiban. Yang ketiga adalah disebutkan di sini adalah selamat atau sehat pendengaran atau penglihatan. Pakai atau, bukan dan. Selamat pendengaran atau penglihatan. Artinya, selagi orang itu terlahir dalam keadaan tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat sekaligus, maka dia tidak akan mendapatkan beban kewajiban. Karena dia tidak akan bisa faham apapun. Kalau mati dia masuk surga, dia ahli surga yang berjalan di atas bumi. Termasuk tadi kembali masalah hilang akal orang gila. Bukan termasuk digolongkan gila adalah, mohon maaf, anak-anak yang idiot. Dia tidak bisa faham. Umurnya sudah 20, gede, keker, tapi dia enggak nyambung. Dia adalah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Memang beban di hadapan manusia kalau punya anak semacam itu. Tapi sesungguhnya dia enggak punya dosa. Ada orang yang kurang akalnya, bahkan kurang enggak bisa faham. Jadi biarpun gede, besar, tapi dia enggak ngerti. Lihat saja, dia enggak kenal syahwat, enggak kenal uang, enggak kenal ini. Dia adalah ahli surga dia. Allah tidak akan menyiksa orang-orang seperti itu. Maka bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan anak-anak semacam itu, Anda hanya akan capek sesaat di dunia saja. Tidak ada beban mendidik dengan berat. Tidak ada beban berat mendidik mereka. Karena mereka sudah menjadi ahli surga. Kemudian yang ketiga adalah itu tadi. Orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kita baca nasnya sambil kita koreksi. Jika ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka sepanjang dia tidak mempunyai sepanjang hidupnya dia tidak mempunyai kewajiban dan tidak dosa, tidak punya dosa. Orang yang terlahir dengan cacat pendengaran dan penglihatan sekaligus tidak disebut mukallaf. Jika cacat salah satu saja, maka ia masih bisa menjadi mukallaf, sebab dia masih bisa memahami larangan dan perintah, baik itu dengan isyarat bagi yang tuli atau dengan mendengar bagi yang buta. Jadi kalau salah satunya bisa menjadi mukallaf, mungkin dia adalah tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar dan faham. Bahkan banyak orang cerdas, hebat, ulama-ulama, Imam Haddad buta, bisa faham, bahkan memahamkan ke orang. Maka orang yang buta tapi bisa mendengar, masih bisa mendengar, memahami perintah, maka dia bisa menjadi mukallaf. Atau sebaliknya, orang yang tidak bisa mendengar tapi bisa melihat, dia mengerti isyarat, larangan, dan seterusnya. Baik, yang keempat adalah sampai kepadanya dakwah Islam. Bukan, kemarin sudah dibahas belum? Belum ya? Hah? Sudah? Terus bagaimana nih ngasih tanda ini? Hah? Sudah dibahas, kenapa diulang lagi? Sudah selesai? Masya Allah, ini gimana ditulis ini? Lanjutnya adalah, Pak, yang ngasih tanda ini, tolong anak-anak yang ngasih tanda di sini harus benar-benar anak yang sadar, nulisnya sadar, ikut dengar. Ini karena majelis pernah kesalahan sebelumnya, sudah kita ingatkan kenapa harus terjadi dua kali. Ngasih batas yang benar, syarat sah sholat. Syarat sahnya sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat sah sholat maksudnya apa? Syarat sahnya sholat yang dimaksud syarat sahnya sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar sholat yang akan atau yang ia kerjakan dihukumi sah. Hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar di dalam melakukan sholat, yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melakukan sholat, agar sholat yang ia lakukan dianggap atau dihukumi sah. Dan ingat, syarat banyak di sini. Pertama adalah Islam. Muslim. Kalau orang tidak beragama Islam, enggak sah sholatnya. Orang yang belum masuk Islam, semua ibadahnya tidak dianggap secara syara. Artinya semua ibadah yang dilakukan tidak sah dan sia-sia belaka. Termasuk ibadah sholat. Sholatnya orang kafir tidak sah dan tidak mendapatkan pahala. Ini hubungan baik kepada Allah. Adapun hubungan baik kepada manusia, orang kafir yang berbuat baik dengan sesama manusia, maka dia akan mendapatkan kebaikan hanya di dunia. Allah tidak akan zalim kepada hambanya, akan Allah penuhi. Allah akan beri balasan orang yang tidak beriman di saat dia berbuat baik urusan dengan sesama. Misalnya kita menemukan orang kafir dermawan, oh ada faedahnya buat dia. Berbuat baik, membantu dan seterusnya, Allah akan beri kebaikan kepadanya, tapi ingat hanya di dunia, di akhirat tidak ada. Dan apa yang Allah berikan di dunia lebih daripada apa yang ia berikan. Maka Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Hanya akhirat itu spesial untuk orang yang beriman kepada Allah. Seseorang akan dikatakan sebagai seorang muslim dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah keturunan orang Islam. Rusak. Kalau pernikahan tidak sah, tidak akan menyambungkan nasabnya. Tapi seorang wanita muslimah, semoga Allah menjaga mereka muslimah. Jika hamil, na'udzubillah, zina, dengan siapapun na'udzubillah. Contoh saja, orang kafir dan sebagainya, anaknya ikut ibunya muslimah. Karena enggak sambung kepada ayah, laki-laki menghamili ibunya. Semoga Allah kita menjauhkan kita dari zina. Jadi seperti itu. Jadi keturunan dari ayah atau ibu yang muslim. Begitu sebaliknya seorang muslim, laki-laki muslim yang menikah dengan sah ahli kitab, orang Yahudi Nasrani dengan syarat-syaratnya, maka lahir anak muslim. Lahir anak muslim. Urusan agama ikut. Ikut yang mulia, yaitu ikut yang beragama Islam. Yang kedua, orang dianggap muslim adalah orang kafir yang ikrar mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua. B ya. Pertama, orang kafir asli mengucapkan kalimat syahadat baru dianggap muslim. B-nya adalah orang murtad mengucapkan kalimat syahadat. Jadi siapakah yang disebut sebagai muslim? Satu, orang yang keturunan asli, keturunan muslim. Yang kedua, orang asli kafir, dia bersyahadat baru dianggap sebagai seorang muslim. Atau orang murtad. Murtad sama kafir asli biasanya dibahas dalam pembahasan kapan seseorang wajib mengucapkan kalimat syahadat. Ini adalah kapan judul. Kapan seseorang wajib mengucapkan kalimat syahadat? Yang pertama adalah kafir asli yang ingin memeluk Islam. Kalau tidak mengucapkan dengan lisannya, tidak bisa dianggap dia di dunia. Ya pun mungkin di akhirat dianggap. Karena hati hanya Allah yang tahu. Di dunia tidak bisa dianggap kecuali dia mengucapkan kalimat syahadat. Maksudnya dianggap di sini apa? Selagi dia belum mengucapkan kalimat syahadat, dia tidak boleh menikah. Kalau dia laki-laki dengan wanita muslimah. Kalau mati tidak dikubur di tempatnya kaum muslimin, dan seterusnya. Tapi kalau seorang kafir sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia dianggap sebagai muslim. Yang kedua adalah orang murtad. Sebab murtad banyak. Mencaci Nabi, mencaci Allah, mencaci Al-Quran. Mengingkari Nabi Muhammad. Murtad. Kalau murtad ingin kembali kepada Islam, harus mengucapkan kalimat syahadat. Tapi sebaliknya, tapi orang yang lahir dari ibu rahim muslimah, lahir dari bapak yang muslim, langsung Islam dia. Enggak perlu ada gerakan syahadat karena Islammu belum sah. Enggak ada itu semuanya. Ada katanya gerakan mengucapkan kalimat syahadat karena dianggap syahadatnya enggak sah. Selagi tidak ada kekafiran yang dilakukan, tidak ada kemurtadan yang dilakukan, maka Islamnya tetap dianggap. Enggak ada. Islam tidak sah Islamnya. Yang kedua, syarat sahnya sholat adalah tamyiz. Sebelum tamyiz tidak dianggap sah sholatnya. Cuman boleh kita ajari sholat anak umur 5 tahun, lihat. Sholat. Tolah, toleh. Ya, namanya anak kecil. Tapi syarat baru dianggap sah, tamyiz. Sekaligus boleh jadi imam biarpun dia masih kecil, tamyiz madhab Syafi'i. Seorang yang tamyiz, dia sudah sah melakukan sholat, dan saat itu memang wajib kita mengajari sholat. Kita wajib mengajarinya sholat, tapi dia belum wajib sholat, tapi sudah sah sholatnya. Kita punya anak umur 7 tahun, dia belum punya kewajiban sholat. Karena belum balik. Tapi kita wajib mengajarinya sholat. Lalu dia sholat, sah sholatnya. Karena syarat sahnya sholat dan arbatam. Tapi kalau 5 tahun belum sah. Belum sah sholatnya, makanya tidak boleh jadi imam anak umur 5 tahun. Kalau jadi makmum, ya makmum-makmuman itu. Bukan makmum beneran. Kalau sholat mu'adah, enggak sah dengan anak yang belum tamyiz. Ngulangi sholat di dalam berjamaah. Baik. Agar tahu rambu-rambu orang tamyiz itu syaratnya kayak apa sih? Agar saya tahu kalau anak ini sudah tamyiz. Syarat tamyiz ada dua. Syaratnya orang ini gambarannya. Nanti ada khilaf di situ, tapi kita ambil saja difahami ini dulu, nanti masalah yang lain tambahan itu. Syarat tamyiz ada dua, yaitu pertama mandiri. Mandiri di sini sudah mampu membedakan kanan dan kiri. Tahu mana kanan atau kiri. Sebab kalau ada pada depan anak kecil, kanannya mana kanannya? Ya mesti yang diangkat kirinya. Ini, gitu kan? Dipikir lurus sama bapaknya. Kirinya mana? Kanan tangan kanan diangkat. Coba, mana kananmu? Kananmu. Itu. Kalau sudah berarti sudah tamyiz kamu. Bisa bedakan antara api dengan roti. Anak kecil belum pernah kenal panas, kalau disodorin api sama roti bisa diambil apinya, sebab cip warnanya. Setelah dipegang panas baru dia pengalaman, enggak mau lagi. Bisa cebok sendiri. Ini. Yang kedua syaratnya adalah 7 tahun hijriah umurnya. Jadi kalau sudah punya anak umur 7 tahun dan dia sudah mandiri, maka dia sudah tamyiz dia. Boleh kita ajari, mulai kita ajari sholat dan lain-lain. Baik. 3. Maksudnya waktu sholat. Buru-buru saking semangatnya sholat. Duhur jam 12. Duhur jam 12. Cuman karena dia semangat, saya akan laksanakan duhur jam 11. Kenapa? Mumpung lagi semangat. Oh enggak bisa. Enggak sah. Mengetahui jika waktu sholat telah masuk. Artinya tidak sah sholat seseorang sebelum waktu sholat tiba. Sholat wajib ada 5. Sholat duhur waktunya masuk adalah di saat tergelincirnya matahari. Asar di saat bayangan. Sama dengan apa namanya? Bayangan sesuatu sama dengan sesuatu tersebut. Maghrib terbenam matahari. Isya hilangnya mega merah. Subuh terbitnya fajar sotik. Ini semuanya enggak usah pakai jam, pakai alam. Kita bisa melihat semuanya. Nah, ini harus masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sebelum masuk waktu sholat, sholat enggak sah. Kadang-kadang baca kitab juga harus ada ngerti istilahnya. Ada namanya kitab Tadkhirunnas itu. Dari dulu juga bingung. Sholat duhur sa'at thaminah. Sholat asar sa'at jam 11 atau jam berapa itu. Itu khusnudzon. Apa ini maksudnya? Boleh sholat sebelum waktunya. Rupanya di Arab sana ada namanya jam Arabi. Ya waktunya sama. Jam Arabi itu kalau kita hadramut ada jam Arab. Jamnya beda. Duhurnya tetap duhur ini, cuman jamnya hitungannya beda. Kita baca kitab dulu kok sholatnya kok jauh sekali waktunya. Mungkin khusnudzon kita tuh mungkin ada boleh diajukan waktunya. Tapi gak pernah ketemu ulama yang mengatakan boleh ngajukan waktunya. Sampai ke sana rupanya ada waktu memang istilah. Di Hadramut sana ada jam Arabi. Baik. Kemudian yang keempat. Mengetahui waktu sholat sudah masuk. Syaratnya harus tahu kalau sholat itu sudah masuk. Pertama, waktu sholat memang sudah masuk dan kita tahu kalau sudah masuk. Jika ada seorang sholat duhur, jam 1 masuk duhur belum? Sudah masuk duhur. Ada orang sholat jam 1. Sholat apa mas? Sholat duhur. Oh sholat duhur. Kemudian teman-teman, memang sudah masuk duhur? Enggak tahu. Ah, enggak sah. Enggak tahu sholat duhur masuk, kok sholat? Harus dia menduga kalau waktu sudah masuk. Harus menduga kalau itu sudah masuk. Kalau belum, enggak sah. Di dalam hal ini, urusan ibadah ya, dikatakan ibadah seperti sholat ini, maka yang harus diketahui oleh seseorang ada dua hal. Agar ibadah tersebut dianggap sah dalam sisi masuknya waktu kayak sholat ini. Pertama adalah waktu sholat memang sudah masuk. Bahasa Arabnya hakikatul amri. Yang kedua memang kita menduga masuknya waktu duhu, waktu sholat. Dhunnul mukallafi. Jadi gini, kalau pengen sholat duhur, maka kita harus tahu kalau waktu sholat sudah masuk. Dan memang waktu sholat sudah masuk. Kita menduga sholat sudah masuk, tapi belum masuk sholat juga enggak sah. Kirain sudah duhur, setelah sholat duhur ternyata belum duhur, enggak sah. Ya kamu tidur jam 10. Sudah kamu pasang, sudah biasa jam, nanti saya akan bangun jam 12.04. Atau jam 1 deh, aku mau tidur enggak kuat. Semalam saya piket, sekarang mau tidur jam 10 tidur. Tidurnya maunya 2 jam tok. Ya kan? Tidurnya maunya 2 jam tok. Atau 2 jam, jam 12 atau jam 1 tidur 2 jam, 3 jam lah. Jam 1 bangun, langsung sholat, terus istirahat lagi. Bangun, tidur, sudah jam 1. What? Langsung sholat. Allah, sholat. Sah enggak sholatnya? Hah? Dia menduga, wah jam 1, berarti waktu duhur sudah mah. Sah enggak? Enggak sah sholatnya. Sebab sama temannya diajukan, sebenarnya masih jam 11 dia. Temannya nakal, sit diputer. Oh, jam 1. Langsung so. Biarpun dia menduga waktu sholat sudah masuk, tapi kenyataannya belum masuk. Sah enggak? Tidak sah. Atau sebaliknya. Tiba-tiba dia bangun tidur langsung sholat. Habis jam 10 tidur tadi, bangun. Sholat aja langsung, sholat duhur. Allahu Akbar. Ditanya teman, ngapain kamu sholat? Sholat apa? Sholat duhur, ngantuk. Memang waktu sudah masuk? Enggak tahu. Sah enggak? Enggak sah, karena dia tidak tahu waktu sudah masuk. Harus di samping waktu memang sudah masuk, dan dia tahu atau menduga kalau waktu itu sudah masuk. Nah ini adalah masalah dhunnul mukallaf sama hakikatul amri. Kemudian berbeda kalau urusan transaksi jual beli itu yang penting hakikatnya, bukan dugaan kita. Menjual barangnya orang itu enggak sah namanya bai'ul fuduli. Oh, jual barangnya orang itu gimana sih? Misalnya ada sepeda santri. Ada santri menjual sepeda, ada satu orang jual sepeda tetangganya. Dibawa ke pasar langsung dijual. Jualnya jam 11 siang, jam 11 jual beli. Padahal barang bukan miliknya. Sah enggak? Enggak sah mestinya begitu. Karena bukan miliknya. Akhirnya setelah jualan tuh pura-pura telepon sama temannya yang punya sepeda. Maksudnya yang dia kan maling berat ya, maling kelas tinggi, cuman biar aman nih. Ya akhi, rumahnya aman tau, gak ada apa-apa di rumah, pura-pura tanya. Dengar-dengar banyak pencuri, padahal dia malingnya sudah. Oh Masya Allah, gak apa-apa, aman semuanya. Oh ya udah. Oh iya, kamu tadi kemana saya cari? Apa? Saya titip ke anak saya berikan sepeda itu kepadamu. Wah, pagi ternyata sepeda sudah diberikan. Berarti sepeda milik siapa? Milik maling. Berarti waktu maling jual beli, menjual sepeda, berarti sepedanya milik siapa? Milik maling. Berarti jual belinya sah? Sah, karena biarpun maling yang enggak menduga itu miliknya, tetapi kenyataannya sepeda itu. Atau meninggal itu. Orang meninggal misalnya, dia menjual milik siapa? Saudaranya. Tatonya apa? Sebelum menjual saudaranya meninggal, berarti diam-diam sudah pindah waris kan? Jadi kalau transaksi jual beli, kita tidak menduga. Yang penting hakikatnya memang sudah ada, maka itu menjadi sah. Ini ada tambahan saja. Baik, masalah waktu. Jadi kalau sholat, kamu harus menduga waktu itu sudah masuk. Waktu sudah masuk. Mengetahui waktu itu sudah masuk. Kalau kamu tidak mengetahui waktu sudah masuk, enggak sah. Yang kelima, syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Hadas besar, kemarin sudah diketahui, yang mewajibkan mandi besar itu hadas besar. Ada berapa? Ada lima, ditambah lagi enam. Pertama apa? Keluar mani biarpun tanpa senggama, dengan cara apapun, senggama, kemudian melahirkan haid nifas, ditambah meninggal. Ada yang tertinggal kemarin masalah melahirkan, ada mungkin catatan-catatan yang terjadi di masyarakat ya. Ada beberapa catatan bahwa jika seorang wanita itu dalam keadaan haid, tidak boleh mandi besar. Wanita dalam keadaan nifas tidak boleh mandi besar. Hukumnya haram. Mandi besar itu bukan keramas saja, mandi besar itu mandi dengan niat. Jadi kalau wanita haid keramas, wanita nifas keramas bersih rambutnya, ya sah-sah saja boleh. Yang enggak boleh adalah, yang haram adalah mandi dengan niat. Seorang wanita dia tahu darahnya masih keluar, kemudian dia mandi besar, nawaitul ghusla, saya niat mandi besar. Enggak boleh, itu hukumnya haram. Kenapa? Sebab mandi besar itu bukan mandi main-main, dia adalah mandi ibadah. Sementara dia tahu masih dalam keadaan haid, kalau dimandikan bisa suci tidak? Tidak suci. Dia tahu enggak bisa suci, kenapa dia mandi besar? Maka mandi besarnya haram karena dia main-main. Hati-hati ini. Nah, kadang ini nifas juga betul sama dengan haid. Hanya kesalahpahaman di kampung mungkin, ustadznya yang ngomong. Termasuk yang mewajibkan mandi adalah melahir. Nah, seorang istri, seorang wanita habis melahirkan langsung disuruh mandi besar. Mandi besar karena kamu habis melahirkan. Nah, ini. Padahal kalau ternyata dia ketumpangan nifas bagaimana? Habis melahirkan umumnya orang nih ada darah nifas. Gimana hukumnya kalau mandi besar? Haram, harus paham ini semuanya. Ini sering salah paham di masyarakat. Jadi kalau seorang wanita habis melahirkan, kalau ada darah nifasnya, maka dia tidak boleh mandi besar. Kalau keramas oke, bersih, biar bayinya enggak pusing. Cium bau jeruknya. Jadi kalau dalam keadaan, kalau melahirkan kemudian darah nifas, maka enggak usah mandi besar karena melahirkan. Mandi besarnya ditunda nanti. Ini kesalahpahaman juga kadang. Sebab dia baca kitab langsung ngomong, yang wajibkan mandi besar ada lima. Jadi dia memahaminya dengan hafalan. Melahirkan, maka habis melahirkan mandi besar, cepat mandi besar. Mandi besar, padahal ada darah nih. Kalau mandi ya dong, masa orang enggak mandi, kucing itu. Mandi, wanita mandi yang bersih. Cuman jangan niat mandi besar. Baik. Kecuali setelah melahirkan, memang melahirkan tanpa ada darah, berarti tidak terkena nifas. Yang kedua adalah keyakinan di masyarakat, seolah-olah yang namanya nifas harus 40 hari. Sehingga guyonannya seorang suami, aduh belum 40 hari. Memangnya kenapa? Harus 40 hari? Oh enggak. Hukum nifas itu Anda sendiri, enggak harus 40 hari. Nifas bisa 5 hari, nifas bisa 20 hari, nifas bisa 30 hari. Umumnya nifas memang 40 hari, nifas bisa 50 hari. Maka ilmu nifas ada sendiri nanti babnya. Bukan padahal 10 hari sudah bersih, nunggu 40 hari. Salah. Atau 40 hari masih keluar darah, ternyata dia mandi besar. Salah. Jadi ada ilmunya masalah nifas. Bukan 40 hari. Cuman di masyarakat, ya mohon maaf ini bapak-bapak ini biasanya hubungan suami istri langsung. Wah ini libur ya, ini belum 40 hari. Memang harus 40 hari. Ini menunjukkan bahasanya ilmu yang diserap di otaknya adalah orang nifas hanya 40 hari saja. Memang umumnya wanita nifas 40 hari. Tiba tidak, bisa 20, bisa 25, bisa 10. Bahkan bisa setetes di hari pertama saja. Tinggal kenyataannya seperti apa. Dan setiap wanita berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Makanya ini perlu ilmu. Bukan harus 40 hari. Ini beberapa permasalahan yang sering terjadi. Hal lain lagi, jika punya hadas yang banyak, ini masalah yang berapa tiga barangkali. Jika punya hadas banyak, maka mandi besarnya cukup satu. Karena mewajibkan mandi, bersenggama, keluar mani, melahirkan, nifas, itu kan semuanya haid. Itu semua mandi besar. Mungkin ada seorang wanita, mohon maaf, habis hubungan suami istri. Wajib mandi enggak? Sekaligus dia menemukan, rasakan keluar mani. Wajib mandi? Dia hamil tua, habis itu melahirkan. Habis melahirkan, nifas. Habis nifas, selesai nifasnya. Maka dia harus mandi. Mandi besarnya apa? Mana? Satu kali saja. Untuk semuanya. Bukan harus mandi. Ini mandi besar saya untuk hubungan suami istri. Piur, andukan lagi. Mandi besar ini enggak. Mandi besarnya cukup satu kali. Dan mandi besar kemarin yang keberapa ini catatan. Mandi besar itu intinya adalah meratakan air ke sekujur tubuh. Yang akan dibawa dalam sholat. Enggak harus pakai sampo. Artinya mungkin karena buru-buru mengejar sholat. Enggak usah pakai sampo, biur, drop set, beres, diguyur air, set, langsung sholat. Habis itu mau disempurnakan nanti, pakai sampo dan sebagainya. Utamakan sholat. Ada sebagian wanita ini urusan haid, menjelang subuh mau habis, ya Allah darah berhenti. Subuh kurang 5 menit. Mulut muter cari sampo, enggak usah sampoan. Biur, yang penting beres, lalu sholat. Jadi mandi besar tidak harus pakai sampo. Jadi yang penting air merata ke seluruh anggota tubuh yang dibawa di dalam sholat. Yang dibawa saja, yang gak dibawa biarin. Ini juga kesalahpahaman di masyarakat. Rambutnya wanita haid yang rontok. Apakah wajib dimandikan? Tidak. Yang sudah mengerti, kenapa? Nah, ini harus paham. Kalau hanya jawab tidak saja nanti ragu, karena ada yang ngomong wajib dimandikan. Sudah tadi jelaskan bahwasanya yang wajib dimandikan adalah semua yang akan dibawa di dalam sholat. Sebab ini syarat sahnya sholat. Rambut yang rontok dibawa sholat enggak? Ngapain pusing dimandikan? Coba faham? Nah gitu. Kuku yang dipotong. Mau dibawa sholat tidak kuku yang dipotong? Baik, tidak. Makanya kuku yang dipotong tidak wajib dimandikan. Rambut yang rontok ataupun bahkan dipotong tidak wajib dimandikan. Cuman masalah kesunahan saja, sunnah dimandikan, iya, tapi enggak wajib, jangan dipaksa. Memang dihimbau potong rambut jangan waktu haid, tapi waktu haid ya boleh-boleh saja. Mungkin sekali, kenapa? Misalnya suaminya datang dari bepergian, istrinya lagi haid. Istri rambutnya kemanjangan, suaminya ingin, aku lebih senang kalau rambutmu pendek, potong yang, potong. Tapi saya lagi haid, mas. Ya enggak ada masalah, kenapa? Ya gitu kan, dipotong rambutnya, sudah dibuang. Pahamnya? Jadi yang sudah rontok, dipotong, tidak usah dimandikan. Kenapa? Karena tidak dibawa dalam sholat. Adapun, ini biasanya salah paham di saat membaca kitab Hidayatul Hidayah, hanya Imam Ghazali, mengisyaratkan ke arah sana. Kalau baca fikih tidak begitu caranya. Apa kata ulama fikih di dalam pembahasannya? Imam Ghazali, Imam Ghazali hanya mendatangkan begitu, dimasukkan di dalam kitabnya, kemudian orang membacanya bisa salah faham karena tidak membaca kitab yang lainnya. Imam Ghazali ahli fikih, top, hebat. Baca kitab fikihnya Imam Ghazali yang lainnya. Makanya kesalahpahaman itu biasanya kadang, ya namanya salah faham, fahamnya yang salah. Baik. Kemudian, suci dari najis. Syarat sahnya sholat yang keenam adalah suci dari najis di tiga tempat. Badan, pakaian, dan tempat. Badanmu tidak boleh terkena najis. Nanti bab najis sendiri, apa sih najis? Begitu. Badanmu tidak boleh terkena najis. Pakaianmu yang engkau bawa tidak boleh terkena najis. Tempat yang untuk sholat. Yang dimaksud tempat yang dipakai sholat yang tidak boleh kena najis adalah tempat berpijak kakimu dan yang akan engkau sentuh dengan tanganmu. Selagi tidak engkau sentuh, tidak apa-apa. Misalnya ada kotoran ayam, jaraknya begini, ada longgar-longgar itu. Kau ngangkang begitu, di bawahmu ada kotoran ayam. Yang penting kita tidak menyentuh, sholatnya tetap. Bahkan di saat kamu sujud begitu, sujud, pas di depan hidungmu kotoran ayam yang paling bau. Kecium betul, aduh, sudah terlanjur sujud, Masya Allah. Tapi enggak nyentuh hidung, sholatnya sah? Sah. Jelas ya, biar paham. Sengaja saya buat di depan hidung biar sadar. Biar lengket di otakmu. Yang menjadikan tidak sah sholat apa yang? Nyentuh. Selesai. Menutup aurat. Menutup aurat. Di sini kok tidak ada pembahasan aurat ya? Tentang aurat, seter aurat ini, sebenarnya di buku ini belum ada atau memang di kitab yang dilanjutan di marhalah selanjutnya. Jadi menutup aurat itu ada tiga. Menutup aurat. Menutup aurat di dalam sholat. Pembahasan menutup aurat. Jadi yang kita bahas hanya menutup aurat di dalam sholat. Nanti lebih luas lagi menutup aurat ada tiga. Yang pertama aurat di dalam sholat, yang kedua aurat sitir yang harus kita tutup agar tidak dilihat orang. Yang keempat, yang ketiga ada aurat nadar yang tidak boleh kita lihat. Baik, kita bahas di sini aurat sholat. Aurat di dalam sholat, yang nomor tujuh aurat. Aurat yang di dalam sholat yang harus tutup adalah bagi kaum pria adalah antara pusat. Udel antara pusat dengan lutut. Pusat ke atas tidak wajib ditutup, lutut ke bawah tidak wajib ditutup. Lututnya ditutup karena malayatimul wajibu ilabihi fawa wajib. Ini ada termasuk bagian kesempurnaan. Kalau enggak ditutup, enggak sah. Jadi lututnya ditutup, dilebihkan sedikit. Pusat harus ditutup juga. Antara pusat dengan lutut. Makanya kalau ada seorang sholat pakai celana oblong, yang penting pusatnya ketutup, lututnya ketutup, sholatnya sah nggak? Itu masalah keabsahannya. Adapun adabnya beda nanti. Jangan gara-gara dengar wah sholat pakai celana oblong boleh, yang penting pusatnya kelihatan tertutup, lututnya ketutup langsung khotibnya, inti jadi khotib pakai celana oblong. Sholat enggak? Sholatnya sah enggak? Cuma dianggap gila kamu tuh. Jadi khotib pakai celana oblong. Jelas. Untuk wanita merdeka. Kalau laki-laki itu budak sama. Budak dan laki-laki. Wanita merdeka adalah. Wanita merdeka auratnya adalah sekujur tubuhnya. Kecuali telapak tangan dan wajah. Telapak tangannya dhohron wa batran. Jadi ini telapak tangan enggak wajib ditutup. Ini punggungnya juga enggak wajib ditutup. Jangan salah faham seperti sebagian orang, punggungnya harus ditutup. Kalau punggung ditutup gimana? Pakai solasi dong. Enggak, ini enggak apa-apa dibuka. Makanya wanita sholat gak harus pakai mekena, yang penting menutup sekujur badan, roknya panjang, kalau roknya kurang panjang, biasanya rok potongan diturunin dikit, yang penting kakinya tidak kelihatan, ketutup. Sini kasih staples, cetek, itu sudah sah. Yang penting ini lengannya, pergelangannya ini, ketutup, perempuan. Wajah, kecuali wajah dan telapak. Tangan, telapak tangan dan punggung telapak tangan. Sudah sah wanita semacam itu. Kalau budak perempuan, kayak laki-laki. Budak perempuan seperti laki-laki, antara pusat dengan lutut, kewajiban sholatnya. Cuman kalau di depan orang laki-laki ya jangan pakai begitu dong. Ini bicara bab sholat. Maka kalau ada budak perempuan sholat di kamarnya sendiri, dia gak pakai kerudung. Pakai kemban, sah sholatnya? Sah budak perempuan. Ingat enggak kamu yang membatalkan sholat diantaranya mungkin yang pernah belajar ngomong. Ngomong ya. Kalau orang ngomong batal sholatnya. Lagi sholat, wah enaknya naik gunung. Batal enggak? Batal. Tapi yang ngomong dirinya sendiri. Kalau kamu sholat temanmu ngomong batal enggak? Enggak. Tapi ada orang yang lagi sholat yang ngomong orang lain dia batal. Orang lagi sholat begini yang ngomong orang di sana batal dia. Namanya teka-teki fikih itu ya. Siapa itu? Budak perempuan lagi sholat hanya menutup lutut sama pusat. Lagi sholat di pertengahan, tuannya, bosnya mengatakan, engkau aku merdekakan sekarang. Nah, kalau merdeka berarti auratnya sekujur tubuh. Berarti dia langsung di saat dibegitukan sholatnya apa? Kalau tidak segera nutup aurat. Yang ngomong orang yang batal, yang sholat. Ini contoh. Baik, ini sekedar untuk seni aja. Apalagi aurat itu dilihat dari kiri kanan dan atas, bukan dari bawah. Jadi kalau bolong kelihatan dari samping kanan, batal. Bolong dari atas, batal. Tapi kalau dari bawah enggak, contoh. Kamu lagi sholat di atas, rumah tingkat pakai kayu, lubangnya sejari-jari begini, gede-gede. Kamu lagi sholat di atas pakai sarung, lalu temanmu dari bawah lihat, wah kelihatan, batal enggak sholatnya? Enggak, karena kelihatan dari bawah, yang batalkan dari kiri kanan dan dari atas. Contoh yang dari atas yang batal. Oh sudah ada, oh ini ada nanti. Pembahasannya ada katanya ya, mungkin sudah terlanjur dibahas gak apa-apa. Nah, contoh ini kaum laki-laki hati-hati. Yang Allah beri kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan perut. Biasanya kalau pakai sarung gak bisa, pusatnya ketutup. Pasti sarungnya di bawah pusat, pakai sarung di bawah pusat. Alhamdulillah dia punya kelebihan ya. Kemudian sarungnya di bawah pusatnya. Sholatnya gak pakai baju, Allahu Akbar, sah gak? Gak sah. Karena pusatnya kelihatan. Atau kamu sarungnya di bawah pusat. Kemudian setelah itu pakai baju, sah gak? Sah. Cuma rupanya bajumu omblong begini, kaosnya kaos oblong gede. Jadi pas lagi rukuk, kelihatan pusatmu, sah enggak? Enggak sah, makanya diupayakan kalau kamu pakai sarung yang enggak menutup pusatnya, bajunya harus rapet, kalau perlu bajunya dimasukkan atau kaosnya masukkan, biar pusatmu tidak kelihatan dari matamu sendiri. Gitu. Batal. Lagi ini, Allah, kelihatan pusatnya, ya udah. Sebab yang membatalkan dia dari atas dan samping. Kalau dari bawah enggak. Yang kedelapan menghadap kiblat, nanti akan diterangkan masalah menghadap kiblat insyaallah. Dan aurat ternyata ada, nanti diulang lagi ya. Ini saja menghadap kiblat ada martabatnya insyaallah nanti. Waktu-waktu sholat lima waktu nanti akan dibahas. Ini saja semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Diberi oleh Allah kemudahan dalam memahami fikih dan mengamalkannya. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya yang telah wafat diangkat derajatnya, yang masih hidup dipanjangkan umurnya. Allah mudahkan urusan orang tua kita ya, para santri orang tuanya dan para pejuang, para pemirsa, para pendengar. Dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dijaga keluarganya, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijaga iman, akhlak, adabnya, dijauhkan dari benci, dengki, dendam, prasangka buruk. Dijadikan hamba yang saling mencintai karena Allah, panjang umur husnul khotimah ya semuanya. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.